Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah ta'ala akan kita mulai pelajaran yang baru dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li ghairin natiqin biha pada jilid atau juz yang kedua, al-juz'u afani, ini jilid yang kedua, bagian yang kedua, melanjutkan dari pembahasan sebelumnya dari kitab yang sama, Durusul Lughah al-Arabiyyah, al-juz'ul awal, bagian yang pertama. Kemudian sebelum memulai pembahasan pada pelajaran-pelajarannya, di sini dalam kitab ini ada muqaddimah, ya, pendahuluan. Mungkin bisa kita simak sebentar ya pendahuluan di sini yang disampaikan oleh penyusun kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun, muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada yang paling mulia di antara para nabi dan para rasul. Ashraf, yang paling mulia, yang paling luhur di antara anbiya' wal mursalin, yakni Nabiyina Muhammadin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi dan pada keluarga beliau, wa sahbihi ajma'in dan sahabat-sahabat beliau seluruhnya, wa man tabi'ahum bi ihsanin dan siapa saja yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan ihsan ila yaumiddin, sampai hari akhir, sampai hari pembalasan nanti. Amma ba'du, adapun sesudah itu, fahadha huwa al-juz'u tsani, maka inilah dia juz yang kedua, bagian yang kedua, min kitabi durusul lughatil arabiyyati li ghairin natiqin biha, dari kitab durusul lughah al-arabiyyah li ghairin natiqin biha, ya, durusul lughah, ya, pelajaran-pelajaran bahasa al-arabiyyah, ya, bahasa Arab, li ghairin natiqin biha, untuk selain penutur, ya, dengan berbahasa Arab. Ya, natiq itu yang berkata, yang bertutur, ya, selain dengan bahasa Arab. Ini. Jadi memang kitab ini khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang tidak bertutur kata dengan bahasa Arab. Wa huwa kitabun li ta'limil lughatil arabiyyah, dan ini adalah sebuah kitab, li ta'limil lughatil arabiyyati, untuk mengajarkan bahasa Arab, untuk pengajaran bahasa Arab, wa ya'ni bi jami'i jawanibil lughati, dan memperhatikan, kitab ini memperhatikan atau mementingkan pada semua sisi-sisi bahasa, semua hal pada sisi atau pada aspek bahasa, unsur bahasa, kan nahwi, seperti nahwu, wasorfi, sorof, wal mufrodati, mufrodat, ya, kata-kata atau kosakata, wal uslubi dan uslub, ya, ungkapan, ya, bentuk ungkapan kalimat. Ini yang diperhatikan, yang dicakup dalam kitab ini dari semua sisi bahasa. fataraa hadhil anasira kullaha 'inda syarhi kitab ini, sehingga kitab ini taraa itu mempertimbangkan unsur-unsur ini semuanya, hadhil anasira unsur-unsur ini semuanya, 'inda syarhi dalam penjelasannya. Wa nara dan kami melihat, ayat ba'al mudarrisu, kami melihat, kami berpendapat supaya mudarris itu mengikuti al-khutuwatil atiyata, langkah-langkah berikut, indat tadrisi dalam pengajarannya. Awalan yang pertama, yumahhidu, memperkenalkan, mendahulukan, lil masailir ra'isati al-waridati fid darsi, pada permasalahan-permasalahan yang pokok, yang utama, yang ada dalam pelajaran ini. Min ghairin nadhari fil kitabi, tanpa memperhatikan, tanpa memandang atau memperhatikan dalam kitab ini. Baik. Tanyaan yang kedua, yaqra'u ad-darsa, mudarris membacakan pelajarannya, wa fi athna'il qira'ati, dan dalam membaca, ketika membaca pelajaran tersebut, yushiru ilal masaili, sambil menunjukkan pada permasalahan-permasalahan, allati sabaqa an syarahaha, yang sudah disebutkan penjelasannya. Sudah disebutkan sebelumnya penjelasan dari pelajaran atau dari bacaan yang ada dalam pelajaran tersebut. Wa yashrahu al-masail al-ukhra, dan kemudian menjelaskan masalah-masalah yang lain, allati lam yatatarraq ilaiha fit tamhidi, yang tidak ditempuh, tidak disampaikan dalam tamhid, dalam pendahuluan atau dalam pengenalan yang awal tadi. Ini menjelaskan masalah-masalah yang lain yang tidak ditempuh, yang tidak dilalui dalam tamhid, dalam pengenalan ataupun pendahuluan sebelumnya. Wa yuwajjihu ila thullabi as'ilatan, dan mudarris menyampaikan pada para siswa beberapa soal, beberapa pertanyaan, lit ta'akkudi min fahmihim, untuk menguatkan pemahaman mereka, hadhil masailah, tentang masalah-masalah ini. Jadi dengan menunjukkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan, di sini tujuannya ta'akkud min fahmihim, jadi menguatkan pemahaman mereka, hadhil masailah, tentang permasalahan-permasalahan dalam pelajaran ini. Salitan yang ketiga, yaqumu majmu'atin minatullabi bi tamthilid darsi, melakukan atau menjelaskan pelajaran pada semua siswa, ini maknanya seperti ini, yaqumu majmu'atin minatullabi, majmu'at minatullab, kumpulan para murid, semua siswa, semua pelajar, dan menjelaskan, penjelasan, memberikan penjelasan tentang dars, memberikan penjelasan tentang dars pada semua murid-murid tersebut. Ini tamthil lidarsi menjelaskan pelajarannya. Rabian yang keempat, yashtariku tullaba fi halli jami'at tamarini syafawiyan, bersama-sama dengan para murid dalam menguraikan, halli fi halli, hallun itu menguraikan, menjabarkan, fi halli jami'at tamarini, dalam menguraikan semua tamrin, semua latihan-latihan, syafawiyan secara lisan, syafawiyan secara lisan, wa yahullunaha tahririyan, dan kemudian mereka para siswa itu menguraikannya, menguraikan tamrin-tamrin tersebut tahririyan secara tertulis, kharijal fasli, di luar kelas. Ya, ini ketika dalam kelas, ya, dalam majelis disampaikan atau dibahas tamrin-tamrin tersebut secara lisan, ya, bersama-sama antara mudaris dengan tulab. Kemudian sesudah itu di luar kelas, ya, diharapkan tentunya pada para tulab untuk menguraikan, menyalin ataupun mencatat apa yang dibahas, apa yang dipelajari secara tertulis. Ini sebagai catatan, ya, untuk merojaah, untuk mengingat kembali apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah dibahas. Ini. Wallahu nas'alu an yuwaffiqana jami'an, dan Allah, ya, yang kita minta untuk memberikan taufik kepada kita semuanya, li khidmati dinihi, untuk melayani agamanya, wa lughati kitabihi, dan bahasa dari kitabnya. Ini. Ya, ini pendahuluan yang disampaikan oleh penyusun, yakni Fuad Abdurrahim. Fa itu Fuad, ya, singkatan dari Fuad, nama beliau Fuad Abdurrahim. Ini Madinatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, ditulis di kota Madinah, Madinah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi 25 min Jumadil Akhirati sanata 40 wa sanata 14 wa 400,000, pada tanggal 25 Jumadil Akhirah tahun 1414 Hijriah. Lil Hijrah. Ini, ya, sebagai pengantar pendahuluan, ya, untuk bekal kita dalam mempelajari kitab ini seperti itu, ya, metode atau cara yang ditempuh, ya, kira-kira sebagaimana yang dijelaskan tadi. Baik. Kita lanjutkan yang berikutnya. Langsung saja, ya, kita mulai ad-darsul awwalu, pelajaran yang pertama. Qala Hashimun, Hashim berkata, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya, mengucapkan salam, semoga keselamatan terlimpah kepada kalian beserta rahmat Allah dan barakah-barakahnya. Qala al-mudarisu, mudaris kemudian menjawab, berkata, wa alaikumussalamu warahmatullahi wabarakatuh, dan kepada kalian juga, semoga terlimpahkan salam, keselamatan, dan rahmat Allah beserta barakah-barakahnya. Qala Hashimun, Hashim berkata atau bertanya, kaifa haluka ya ustazu, bagaimana keadaanmu wahai pak guru, wahai ustaz? La'allaka bi khairin, semoga engkau baik-baik saja. Ini, ya, ungkapan untuk menanyakan keadaan dan berharap dengan keadaan yang baik. Ini kalimatnya, uslubnya seperti ini. Kaifa haluka? Kemudian disertai, diikuti, la'allaka bi khairin. La'allaka bi khair. Semoga engkau baik-baik saja. Jadi bermakna harapan. Ini. Qala al-mudarrisu, alhamdulillahi, alhamdulillah, segala puji milik Allah Ta'ala. Wa kaifa haluka anta, dan bagaimana keadaanmu engkau, ya Hashimu, wahai Hashim. Ya, jadi boleh ditambahkan dhamir sesudah kaifa haluka anta. Ya, boleh ditambahkan, boleh pula tidak, seperti yang awal tadi, kaifa haluka, kaifa haluk. Ya, boleh ditambahkan untuk memperkuat makna kalimat ini, kaifa haluka anta. Ini. Jadi anta di sini ditambahkan untuk takkid atau memperkuat dari makna kalimat ini. Ana uhibbuka katsira ya Hashimu. Saya sangat mencintaimu wahai Hashim. Ya, uhibbuka katsira. Ya, di sini kalau dalam bahasa Arab mengungkapkannya dengan bentuk kalimat atau dengan lafaz seperti ini, katsira, ya. Secara asal kathira maknanya apa? Banyak. Uhibbuka kathira, saya mencintai, saya mencintaimu dengan banyak. Maksudnya saya sangat mencintaimu. Ini ya, perbedaan uslub ataupun perbedaan mufradat dalam bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu juga harus diperhatikan dalam pengalih bahasa, dalam mengalih bahasa, ya, menerjemahkan, ya, ini. Jadi tidak menerjemahkan secara harfiah atau secara letterlock, ya, tapi lebih cenderung pada penerjemahan secara makna, ya, sesuai dengan masing-masing bahasa. Ya. Innaka talibun dzakiyyun wa mujtahidun wa dzu khuluqin. Sungguhnya engkau adalah murid yang pandai, dzakiyyun wa mujtahidun, yang rajin, wa dzu khuluqin, dan berakhlak, mempunyai akhlak. Dzu khuluqin. Dzu di sini bermakna mempunyai. Khuluq itu akhlak. Mempunyai akhlak atau berakhlak. Min Pakistana anta, apakah dari Pakistan engkau? Am ataukah minal Hindi, dari India? Ya Hashimu wa ya Hashim, amin Pakistana anta am minal Hindi, apakah engkau dari Pakistan ataukah dari India? Qala Hashimun, Hashim berkata menjawab, inni minal Hindi. Di sini Hashim mengatakan dengan inni minal Hindi, sungguh. Jadi ada inna atau inni, di situ nanti akan dijelaskan ya. Inna ini untuk menyatakan taukid, menguatkan, sungguh atau sesungguhnya saya berasal dari India. Jadi untuk menguatkan makna kalimat tersebut dengan ada inna dalam kalimat ini. Ya, boleh atau bisa saja Hashim mengatakan ana minal Hindi, ya, langsung dengan bomirnya ana minal Hindi, saya dari India, itu sudah cukup. Tapi dia hendak menguatkan, ya, kalimat tersebut dengan inna menjadi inni minal Hindi, sungguh saya berasal dari India. Qala al-mudarrisu wa zamiluka alladhi kharaja ma'aka al-ana minal fasli, dan temanmu yang saat ini keluar dari kelas, keluar bersamamu, kharaja ma'aka, keluar bersamamu, ya, minal fasli, dari kelas, huwa aidan minal Hindi, apakah dia juga dari India? Qala Hashimun, la, tidak, innahu min Pakistana, sungguh dia dari Pakistan, sesungguhnya dia itu berasal dari Pakistan. Qala al-mudarrisu, inna sa'ataka jamilatun ya Hashimu, sungguh jam kamu itu bagus, indah, wahai Hashim. Minal Yabani hiya, apakah dari Jepang jam itu? Hiya, dia di sini maksudnya jam tadi, apakah itu berasal dari Jepang, buatan Jepang? Qala Hashimun, la, tidak, innaha minal Hindi, sungguhnya ia, yakni jam saya, minal Hindi, dari India, ya, maknanya buatan India. Qala al-mudarrisu, aghaliyatun hiya am rakhisatun, apakah mahal dia, apakah mahal jam itu? Am rakhisatun, ataukah murah? Qala Hashimun, innaha rakhisatun jiddan, sungguh jam itu sangat murah. Ya, rakhisatun jiddan, sangat murah. Jadi jiddan di sini bermakna sangat atau sekali, ya, murah sekali. Ini. Innaha bimi'ati rubiyatin faqat. Sungguh jam itu hanya seharga 100 rupiah. Hanya seharga 100 rupiah. Ini. Rubiyatin ini mata uang India, karena dia berasal dari India, ya. Berarti rubiyatin ini mata uang India. Ya. Kalau di sini disebut apa? Rupiah, ya. Mata uang India itu rupiah. Kalau Indonesia rupiah. Jadi rubiyatin ini kalau di Indonesia artinya rupiah, tapi kalau di India artinya rupiah. Lafaz dalam bahasa Arabnya sama, ya, rubiyah. Berikutnya, qala al-mudarrisu, kam akhan laka ya Hashimu, berapa saudaramu wahai Hashim? Qala Hashimun li salah satu ikhwatin. Saya mempunyai tiga saudara. Qala al-mudarisu atullabun hum. Apakah mereka itu pelajar? Saudara-saudara kamu wahai Hashim, apakah mereka itu pelajar? Mahasiswa? Qala Hashimun la. Tidak. Innahum tujjarun. Sungguh mereka adalah pedagang. Mereka adalah para pedagang. Qala al-mudarisu wa kam ukhtan laka, dan berapa saudarimu? Qala Hashim li arba'u akhawatin, saya mempunyai empat saudari. Ya. Jadi sambil mengulang murojaah kembali pembahasan atau pelajaran yang sebelumnya pada jilid yang pertama tentang bilangan ya, yang diikuti tamyiz ya, dan yang lainnya yang sudah dipelajari ya. Ini sambil di murojaah kembali. Okay. Berikutnya, qala al-mudarrisu afil hindi hunna al-ana, apakah di India mereka hunna mereka yakni saudari-saudari Hashim okay, sekarang ini, apakah sekarang ini mereka ada di India? Qala Hashimun la, tidak. Innahunna huna, sungguhnya mereka ada di sini. Huna di sini. Di sini di mana? Bil Madinatil Munawwarati, di kota Madinah Al Munawwarah ini. Ma'a abi wa ummi, bersama ayah saya dan ibu saya. Ini. Jadi menunjukkan tempat di sini dengan ba ya. Berada di kota mana? Ini dengan huruf ba, bukan fi. Bukan fil Madinatil Munawwarati, tapi dalam bahasa Arab ini menggunakan huruf ba, bil Madinatil Munawwarati. Ya, tinggal mengikuti. Ya, jadi kalau kita berada di Jogja misalkan ya, ana bi Jogja, saya ada di Jogja dengan ba. Ini sebagai misalnya. Ini. Jadi mengikuti sebagaimana yang digunakan dalam bahasa Arab. Ini bukan tadi sekedar memindah kata dari Indonesia ke Arab ya, tapi mengikuti pula uslub ataupun pilihan kata atau mufradat yang digunakan dalam bahasa Arab untuk mengungkapkan sesuatu. Ini mengikuti, menyesuaikan. Ini. Jadi bahasa Arab dengan rasa bahasa Arab. Ini ya, bukan bahasa Arab dengan rasa bahasa Indonesia. Beda nanti. Berikutnya, qala al-mudarrisu athalibatun hunna, apakah mereka saudari-saudarim itu adalah pelajar atau mahasiswi wahai Hashim? Qala Hashimun la, tidak. Innahunna mudarrisatun bil madrasati tsanawiyyati, sungguhnya mereka saudari-saudari saya, saudari-saudari Hashim adalah para pengajar ya, mudarrisatun, pengajar-pengajar putri, bil madrasati tsanawiyyati, di madrasah tsanawiyyah ya, kalau di Arab madrasah tsanawiyyah ini setingkat SMA di sini, bukan setingkat SMP di sini ya, tapi tsanawiyyah di sana itu setingkat SMA di sini ya. Ini berbeda ya, tsanawiyyah antara Arab dengan Indonesia berbeda, berbeda tingkat ya, tidak sejajar ini ya. Ini jadi perhatikan ya, sesuaikan dengan bahasa Arab, keadaan Arab ya, sesuaikan masing-masingnya. Baik. Kemudian tamarin terkait dengan ini ya, awalan yang pertama langsung saja ya. Ajib anil as'ilatil atiyati, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Min aina Hashimun, dari mana Hashim? Apa jawabannya? Huwa minal hindi. Oh ya. Sanian yang kedua. A yuhibbuhul mudarrisu, apakah mudarris mencintainya? Naam. Ya. Yuhibbuhu al mudarrisu. Boleh ditambahkan kathira. Yuhibbuhul mudarrisu kathira. Ya. Salisan yang ketiga. Min aina sa'atuhu? Jawabannya sa'atuhu min minal hindi. Sa'atuhu minal hindi. Baik. Bikam hiya? Seharga berapa jam tangan Hashim? Hiya? Iya. Hiya bi mi'ati rubiyatin. Seharga 100 rupiah. Kam akhon lahu? Apa jawabannya? Lahu ikhwatin. Ya. Lahu salah satu ikhwatin. Ini ya. Kam ukhtan lahu? Jawabannya? Lahu arba'u akhawatin. Baik. Aina akhawatuhu? Ya, innahunna bi ya bil madinatil munawwarati. Innahunna bil madinatil munawwarati. Ya. Baik. Masih terkait dengan ini, tamrin yang berikutnya, tsanian. Dha hadhihi al alamata, letakkan tanda ini, ya. Tanda cendang atau untuk pembenaran, ya. Amamal jumlis sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamata, dan tanda ini, ya, tanda silang atau untuk yang keliru, yang salah. Ya, amamal jumali allati laisat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Ya, laisat sahihatan. Ini ya, tidak benar. Yang pertama, ada dua kalimat ya. Hamzah dan ba, kalimat A dan kalimat B. Baik. Yang benar yang mana sesuai dengan bacaan? Yang hamzah, yang A. Hashimun talibun kaslanu. Sahihah atau laisat sahihah? Laisat sahihah. Hashimun talibun mujtahidun? Sahihah. Tinggal dikasih tanda ya. Yang pertama disilang, yang kedua di dicentang tadi. Tsanian yang kedua. Yang pertama, sa'atuhu rakhisatun. Sahihah am laisat sahihah? Sahihah. Ya. Sa'atuhu ghaliyatun? Laisat sahihah. Baik. Berikutnya salisan. Sa'atuhu bi alfi rubiyatin. Laisat sahihah. Laisat sahihah. Sa'atuhu bimi'ati rubiyatin. Sahihah. Rabi'an yang keempat. Akhawatuhu bil madinatil munawwarati. Sahihah. Akhawatuhu bil hindi. Ya, laisat sahihah. Ini ya. Jadi bisa menjawab dari pertanyaan-pertanyaan diajukan seperti pada tamrin pertama, dan juga bisa menentukan ya, makna yang benar dari apa yang didapatkan dalam bacaan tadi ya. Baik. Dari ini dulu ada yang ditanyakan? Seratus tadi mi'ah, mi'atun. Tulisannya memang ada alifnya ya. Tapi ini membacanya mi'atun. Jadi alifnya tidak dibaca. Pada lafadz mi'atun ada penulisan alif sesudah mim, tapi itu tidak dibaca. Jadi membacanya mi'atun. Mi'ah 100. Ada lagi? Kalau tidak ada, untuk yang durusul lughah sampai ini dulu. Insyaallah nanti dilanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin.